بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian hal yang lain yang perlu saya terangkan berkaitan dengan judul bab. Setelah ini bab yang kedua ya, setelah bab yang pertama Imam Al-Bukhari menekankan bahwa dakwah Nabi adalah dakwah kepada tauhid. Maka awal penjelasan tauhid yang beliau mulai berkaitan dengan Asmaul Husna. Padahal tauhid telah kita terangkan ada tiga. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Beliau memulai dengan asma sekarang. Dengan penamaan. Iya. Karena para imam ketika menulis buku dan menjelaskan tauhid, mereka melihat apa yang paling diperlukan oleh manusia di masanya. Dan dimaklumi bahwa di masa generasi pertama terdahulu, khususnya di tiga abad atau di abad-abad yang setelah generasi as-salaf sampai abad ketiga, penyimpangan yang terbanyak terjadi itu di tauhid asma wa sifat. Penyimpangan yang banyak terjadi. Karena itu para ulama as-salaf ketika menjelaskan tauhid, kadang mereka di tiga masa itu menitik beratkan menguraikan pembahasan tentang tauhid asma wa sifat lebih banyak daripada yang lainnya. Karena kesalahan yang terjadi banyak berkaitan dengan hal tersebut. Iya. Di sini beliau menyebutkan ayat ya. Qul idallaha awidu ar-rahman. Ya, dimaklumi bahwa kaum musyrikin mereka mengingkari penamaan Ar-Rahman dan tidak dikenal di kalangan mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat kecuali satu nama, itu nama Ar-Rahman. Iya. Ini adalah hal yang mereka ingkari. Maka Allah sebutkan qul idallaha awidu ar-rahman, kalian berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman sama saja. Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang maha baik. Iya. Dan nama Ar-Rahman ini mempunyai cakupan dan kandungan yang sangat luas sekali. Iya. Di sini saya akan membacakan satu hadits khusus berkaitan dengan nama Ar-Rahman. Kita belum bisa menguraikan untuk kesempatan kali ini secara meluas. Insyaallah kita akan uraikan di waktu yang akan datang. Iya. Cukup gambaran luasnya nama Ar-Rahman. Kalau kita cermati surah di dalam Al-Quran disebut dengan nama surah apa? Surah Ar-Rahman. Iya. Dan tampak sekali bagaimana luasnya kandungan dari nama ini, keagungan nama ini, hal-hal yang sepatutnya kita memperhatikannya. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits yang pertama kata beliau haddatsana Muhammad ibn Salam. Haddatsana Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam di sini adalah Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Iya. Sini saya pegang cetakan Fathul Bari. Sebenarnya cetakannya bagus. Di antara cetakannya mungkin paling baik di cetakan Sahih Bukhari yang dicetak. Dicetak dalam 17 jilid. Dan cetakan ini ada ta'liqat Syekh bin Baz, juga ada ta'liqat Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Ya. Hanya saja di dalam harokat kurang detail pengharokatannya, khususnya nama-nama rawi. Di sini diberi harokat haddatsana Muhammad bin Salam. Dan ini keliru ya dalam ilmu rawi. Sebab kata Salam itu kaidah dalam ilmu riwayat, semua nama yang sin, lam, kemudian alif pakai mim setelahnya, semuanya asalnya dibaca Salam. Kecuali lima nama. Yang diperkecualikan ini harus dihafal. Ya. 5 nama. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Salam. Dia tidak dibaca Salam, tapi Abdullah bin Salam, tidak ditasydid. Yang kedua nama rawi, guru Imam Al-Bukhari. Tidak boleh ditasydid lamnya, harus dibaca Muhammad bin Salam. Di sini diharakati, ditasydid, Salam diharakati. Ini keliru. Ya. Ada yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Tidak berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari. Jelas ya? Jadi, begitu kaidah dalam ilmu rawi. Muhammad bin Salam Al-Baikandi berkata, akhbarana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah namanya Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Anil Amash, dari Al-Amash, nama beliau Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad Al-Kufi. Ya. Disebut Al-Amash kerana mata beliau rabun, rahimahullah. Dan Abu Muawiyah ini Ad-Darir, disebut Ad-Darir kerana beliau ini apa namanya, buta. Ya, buta semenjak lahirnya. Buta semenjak lahirnya. Nah. Dan kalau antum dapat sanad Kufi, Abu Muawiyah meriwayatkan dari Al-Amash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud. Ini silsilah penyandang cacat semuanya. Ya. Ibnu Mas'ud juga cacat kakinya, radhiyallahu ta'ala. Tapi subhanallah, lihat bagaimana cacat-cacat ini tidak memberikan pengaruh kepada orang yang dihiasi dengan ilmu. Ilmu itu akan mempercantiknya dan akan meninggikan kedudukannya. Iya. Kata beliau, An Zaid bin Wahab wa Abi Dabyan, dari Zaid bin Wahab dan Abi Dabyan, ini dua guru Al-Amash. Keduanya meriwayatkan An Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Iya. Allah tidak merahmati siapa yang tidak merahmati manusia. Nah. Ini hadith. Terdapat di dalamnya penjelasan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, Allah menjadikan sifat rahmat ini berpengaruh pada hamba-hambanya, sehingga tanpa pengaruh rahmat itu di tengah manusia. Di antara manusia ada yang merahmati manusia yang lain, dan siapa yang merahmati manusia yang lainnya, maka mereka inilah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini titik pendalilan berkaitan dengan masalah tauhid di sini. Dan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat dhatiyah yang berkaitan dengan dhatnya. Pengaruh rahmat Allah tampak di tengah makhluk. Ya. Nah, itu disebut dalam sebagian ayat, undur ila rahmati ila athari rahmatillah. Lihatlah kepada pengaruh rahmat Allah. Ya. Dan di dalam hadith juga, dalam hadith Qudsi, Allah firman kepada sorga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Ya, sorga disebut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Disebut sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat itu digunakan untuk sifat, bermakna sifat, dan digunakan kadang rahmat bermakna pengaruh dari sifat. Dan kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahasakan dengan bahasa lain. Boleh katakan bahwa rahmat ada dua jenis. Ada rahmat yang merupakan sifat Allah, dan ada rahmat yang merupakan makhluk. Yang merupakan makhluk. Itulah yang berada di tengah manusia. Dia adalah rahmat yang sifatnya makhluk. Ciptaan Allah. Iya. Kemudian hadith ini menunjukkan pentingnya sifat rahmat tengah manusia. Dan keutamaan orang-orang yang merahmati. Ya, keutamaan orang-orang yang merahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman yang Maha merahmati akan merahmati mereka. Karena itulah hendaknya kalian merahmati siapa yang di muka bumi, niscaya siapa yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Dan ini hadis sebutkan oleh sebagian guru-guru kami bahwa hadis ini adalah hadis yang pertama kali diperdengarkan oleh para ulama ahli hadis di dalam ijazah-ijazah periwayatan. Ya. Kadang kalau murid diberi ijazah periwayatan, maka diberikan padanya silsilah riwayat. Ada namanya riwayat musalsal. Ya. Maka ada riwayat musalsal bil ulawiyah, bil awwaliyah, yang paling pertama. Maka ini adalah hadis yang paling pertama diambil dari guru. Ya. Hadis yang paling pertama diambil dari guru. Ya, walaupun saya sendiri punya ijazah untuk riwayatnya, tapi itu bukan riwayat yang pertama saya dengar dari guru. Ya. Jadi sebagian dari guru kita meriwayatkan, menceritakan kepada saya, guru kufulan, dan itu adalah hadis yang pertama yang saya dengar darinya. Ya. Gurunya juga berkata seperti itu, menceritakan kepadaku, guru kufulan, dan itu adalah hadis yang pertama yang saya dengar. Terus bersambung sampai disebutkan hadis ini, Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman. Orang-orang yang saling merahmati, Allah Rahman akan merahmati mereka. Yarhamu man fis sama, yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah siapa yang di atas muka bumi, niscaya siapa yang di langit akan merahmati kalian. Iya. Ini kata para ulama kita, ya, mereka memulai dengan hadis ini, ya, menunjukkan bahwa ilmu itu, menuntut ilmu, belajar, semuanya dibangun di atas rahmat. Ya, seorang penuntut ilmu harus menyadari bahwa ilmu yang dia pelajari adalah rahmat. Ia kalau ingin mendapatkannya, maka dia harus bersifat dan memiliki sifat rahmat. Harus ada rahmat antara guru dan murid, antara murid dan guru, dan seterusnya dari hal yang berkaitan dengan rahmat ini. Iya. Baik. Kemudian rahmat di sini disebutkan man la yarhamun nas, siapa yang tidak merahmati manusia. Manusia konteks umum, muslim maupun kafir. Iya. Karena Islam itu adalah rahmat untuk alam semesta. Allah berfirman tentang Rasulnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, rahmat untuk semesta alam. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan Islam mempunyai rahmat kepada umat Islam secara khusus. Dan ada rahmat umum untuk seluruh manusia diatur dalam Islam. Karena itulah Islam mengajarkan interaksi antara muslim dan kafir. Bagaimana mereka hidup. Kalau hidup dalam sebuah negara, apa kewajibannya masing-masing. Kalau hidup bertetangga, apa kewajibannya. Dan seterusnya ada peraturan-peraturan diatur dalam Islam. Ketentuan diatur di dalam Islam. Ini menunjukkan rahmat yang sangat luas di dalam agama ini. Dan itu tidaklah mengherankan sebab agama ini datangnya dari Allah Ar-Rahman yang Maha merahmati. Iya. Baik, ini sebagian cakupan dari pembahasan hadis ini. Hadis yang kedua agak panjangnya untuk diuraikan. Insyaallah taala saya terangkan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, sehingga banyak pertanyaan. Apa hukum mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin? Apa hukum mengucapkan Yarhamukallah bagi orang yang mendengarkannya? bagi orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Adapun menjawabnya yarhamukallah, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, karena disebutkan hakul muslim alal muslim sit, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam, salah satunya kalau dia bersin lalu dia membaca alhamdulillah fasyamidhu, maka ditashmid, dibacakan yarhamukallah. Ya, dan datang dalam lafaz perintah, dan perintah asalnya menunjukkan mana wajib, dan dia dari hal yang ditekankan. Ya, karena itu walaupun kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib, namun tidak sepatutnya hal ini ditinggalkan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sifat orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah dikai, tidak pernah bertatayur, serta kepada Allah dia bertawakal. Apakah orang yang pernah bertatayur kemudian bertobat masuk dari golongan ini? Ya, kalau dia bertobat diharapkan dia bisa mendapatkan keutamaan. Ya, sebab di akhir hadis disebutkan illah umumnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Iya. Akhir-akhir ini ada yang menyuruhkan dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Nabi pertama kali memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Ini keliru ya. Sekarang apa yang mau disembunyikan? Ya. Kalau dia berada di negeri kafir, ya, dia sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah untuk ini, itu tidak ada masalah negeri kafir. Tapi ini negeri Islam. Hidup di tengah kaum muslimin. Ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, itu keanehan namanya. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fi amrin dunal amma fa'lamu annahum ala ta'sisi dhalalah." Apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik, berbicara rahasia pada suatu perkara tidak dihadiri orang umum, ya, ketahuilah bahwa mereka sedang merintis kesesatan. Jelas ya? Dan di dalam dakwah para nabi dan rasul tidak ada yang dikatakan sembunyi-sembunyi itu, kecuali di kondisi yang memang tidak memungkinkan mereka menjaharkan, iya, untuk terang-terangan. Sekarang bukan kondisi untuk sembunyi-sembunyi dengan dakwah itu. Justru kalau sembunyi-sembunyi itu adalah hal yang menunjukkan tidak benar. Apa yang dimaksud dengan taghut? Ini akan datang penjelasannya ya, tentang taghut. Bolehkah menceritakan tarikh Nabi dan menukilkan secara langsung pembicaranya? Misalnya Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah." Ya, kalau ada nasnya, penukilan dalam ayat Al-Quran atau hadis, ya dinukil secara nas, yang paling selamat. Ya, kalau riwayatnya datang dalam bentuk mana, ya sampaikan dalam bentuk mana, tidak ada masalah, insyaAllah. Seorang terlambat sholat dan mendapati imam sudah tahiyat akhir. Ketika makmum ini bangkit, apakah dia harus membaca istiftah? Jawabannya tidak, dia tidak membaca istiftah. sebab dia masbuk bersama imam. Dan istiftah itu dibaca kalau dia setelah takbiratul ihram. Iya, dari awal setelah takbiratul ihram. Jadi doa istiftah bukan tempatnya dibaca. Apakah boleh kita mengambil ilmu, belajar kepada siapa saja? Dengan dalih kita mengambil manfaatnya dan tinggalkan kejelekannya. Ya, kalau dia bisa seperti itu, mengambil manfaat, tinggalkan kejelekannya, dia tidak usah belajar, dia sudah pintar namanya. Ya. Dia sudah pintar. Iya kan? Dia bisa tahu yang mana yang manfaat, yang mana yang jelek, itu namanya sudah pintar, tidak perlu dia belajar. Ya. Adapun siapa yang ingin belajar dengan baik, maka para nabi dan para rasul itu mempunyai sifat-sifat. Ya. Demikian pula para dai yang berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul. Ada ciri dan sifat mereka. Di antara ciri mereka adalah kelurusan akidah. Kelurusan akidah. Kemudian yang kedua adalah keteguhan manhaj, berada di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, sifat para nabi dan para rasul adalah penasihat. Apa yang dia sampaikan semuanya adalah bentuk nasihat bagi umat. Hal yang mengantar mereka kepada kebaikan, membebaskan mereka dari api neraka, mendekatkan mereka kepada sorga. Ya. Itu ciri. Dari ciri guru-guru yang kita belajar kepadanya. Bagaimana hukumnya kuburan di semen, hanya tepi-tepinya saja sebagai pembatas agar tanahnya tidak longsor. Ya kalau di semen berarti dibangun namanya. Ya. Agar supaya tanahnya enggak longsor, tidak ada masalah dia tempel dengan apa namanya dia tancapkan batu-batu di sekelilingnya, batu yang pendek hanya untuk menahan supaya apa? Tanah tidak longsor. Kalau menancapkan batu itu enggak membangun, tapi ini merapikan. Ya, kalau di semen itu bentuk dari membangun. Apakah si mayit akan terkena adab karena hal tersebut? Nah itu bukan urusan si mayit ya. Ya, kecuali kalau si mayit yang berwasiat, kalau saya meninggal, bangun kuburan saya. Nah, itu baru dia kena siksa. Ya, tapi kalau si mayit tidak tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya, atau dia sudah berpesan jangan ada yang berbuat seperti itu, ternyata dia melakukannya, maka itu bukan urusan si mayit. Ya. Dia tidak tersiksa karena hal itu. Apa hukum jual beli mata uang asing? Boleh saja dengan syarat apa saling kontan. Ketika terjadi transaksi penukaran langsung kontan. Dia bayar secara cash. Itu syaratnya. Apakah dia membeli atau menjual, ketika terjadi transaksi langsung cash. Tanpa syarat itu dia akan masuk ke dalam riba. Apabila seorang melaksanakan keringanan dalam Islam, misalnya sholat dengan duduk, apakah pahalanya utuh atau separuh? Ya tergantung ya, kalau dia karena udur, ya. Orang yang berudur itu, ya, dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Allah memberikan keringanan padanya. Allah memberikan keringanan padanya. Orang yang musafir, dia sholat dua rakaat, pahalanya utuh, sama dengan pahala orang yang sholat sempurna. Jelas ya? Karena diberi udur. Tapi kalau misalnya di sholat sunnah itu boleh dengan sholat duduk. diperbolehkan untuk sholat sunnah. Nah, ini kalau dia sholat duduk padahal dia mampu berdiri, dia dapat separuh dari pahala. Saya dulu punya utang, sekarang saya mau membayarnya, tapi saya nggak tahu keberadaan orangnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, dia pertama berusaha dia mencari orangnya di mana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia tidak ketemukan, ya, utang yang menjadi milik orang tersebut boleh disedekahkan untuk orang tersebut, diniatkan untuk orang tersebut. Kalau memang tidak diketemukan lagi, tapi dengan catatan kapan orangnya datang, dia bayar hutangnya sebagaimana yang dia keluarkan. Iya. Bolehkah mewarnai rambut? Apa hukumnya memakai celak? Mewarnai rambut, ya, di semir, itu boleh saja dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kalau sudah beruban. Syarat yang kedua, dengan selain warna hitam. Yang selain warna hitam. Memakai celak boleh saja. Ya, hal yang diperbolehkan. Dan Nabi SAW mengizinkan untuk hal tersebut. Tidak ada manfaat dari sisi kesehatan. Bagaimana dengan masjid dua lantai? Lantai satu untuk toko, lantai dua untuk masjid. Nah, kalau sudah dikatakan lantai satu untuk toko, berarti apa? Itu toko namanya, bukan lagi masjid. Soal kalau dua lantai semuanya disebut masjid, maka dua-duanya dianggap masjid. Iya. Kalau dia toko, ya, berarti boleh saja jual beli di dalamnya. Namun tidak dianjurkan ada hal yang seperti ini. Ya, masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Pasar itu, pertokohan pasar, itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Jadi jangan digabungkan antara dua tempat. Dan ini yang sangat disayangkan, kadang kita baru keluar dari tempat yang paling dicintai oleh Allah, langsung pasar di sekitarnya. Iya. Ada seorang yang masuk masjid, lalu sholat tahiyat masjid dalam keadaan berlangsung sebuah ta'lim. Apakah ustaz yang mengisi ta'lim harus menghentikan ceramahnya agar tidak mengganggu orang tadi? Ya, sebenarnya kalau terlihat ceramah seperti ini sudah dimaklumi bahwa sedang ada kegiatan, dan siapa yang datang sholat di masjid itu, berarti dia telah memaklumi, ya, harus bersabar sedikit atas suara yang ada di masjid. Ya. Dan ini tidak harus si yang memberikan ceramah dia apa namanya berhenti untuk hal tersebut. Ini adalah hal urf yang sudah dikenal dan sudah dimaklumi. Ya, saya ingin menikah, tapi saya belum punya modal untuk menikah. Apa yang harus saya lakukan? Kerja atau hutang buat modal nikah? Ya, saya nggak tahu ya apa yang terbaik untuknya. Ya, ini kembali kepada orang tersebut, hajatnya kepada nikah bagaimana. Ya, apakah dia di kondisi darurat atau sedang-sedang saja atau bagaimana. Ya, ini semuanya kembali kepada orang tersebut. Tapi kalau seorang dia berusaha untuk menjaga apa namanya tidak berhutang, itu lebih baik baginya. Ya, dan dia bersabar, banyak berpuasa. Ya, dia berusaha mengumpul sampai Allah memberi kecukupan kemampuan, saya kira itu adalah hal yang paling afdal. Ya, wallahu ta'ala ala. Aku musafir bersama teman-teman ke tempat yang belum kita kenal dengan membawa barang yang banyak yang kami taruh di teras masjid. Apakah saya boleh meninggalkan sholat jemaah karena menjaga barang biar tidak hilang? Boleh saya. Ya, dan afdal yang menjaga bukan cuma dia sendiri. Menjaga dua orang. Supaya kalau jemaah yang lain sudah selesai sholat, yang menjaga bisa sholat berjamaah. Iya. Apakah boleh seorang akhwat ikut safar bersama kakak perempuan sudah menikah karena ada pamannya yang meninggal? Ya kalau dia safar dia tidak ada mahramnya, kakak perempuannya ada mahramnya, ada suaminya, tapi dia sendiri tidak ada mahramnya laki-laki. Iya. Maka seorang perempuan tidak boleh bersafar tanpa mahram. Apa ada di dalam sujud tasyahud akhir boleh membaca doa takut dari kesyirikan? Ada doa seorang membaca supaya dihindarkan dari kesyirikan. Itu doa boleh dibaca di mana saja. Apakah di sujud atau di sebelum tasyahud terakhir boleh dibaca. Tapi kalau tuntunan khusus dalam sujud dan tasyahud akhir, memang tidak ada tuntunan khusus membaca doa di situ. Tapi kalau tuntunan berdoa, boleh berdoa di sujud dan di mana? Di akhir sujud. Untuk sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa iktiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa padanya. Dan untuk tasyahud di akhir tasyahud sebelum salam, Rasulullah bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia kehendaki. Apabila ada darah luka yang menetes di masjid, apakah ini termasuk najis? Ini kembali kepada pembahasan apakah darah itu najis atau tidak. Yang benarnya dari darah yang najis itu hanyalah darah haid. Adapun selain daripada itu tidak najis. Sebagian pertanyaan sudah dijawab ya di pertemuan sebelumnya. Apa hukum orang yang mendahului salam dengan lafaz waalaikumsalam bukan assalamualaikum? Ya keliru itu ya. So kata waw di situ itu membalas, waalaikumsalam itu membalas. Ya. Setelah ada salam dia membalas dan juga untuk kamu keselamatan. Ya, bagaimana caranya belum diberi salam dia sudah bilang dan untuk kamu juga. Ya. Apa yang dimaksud dengan 7 barang haram, emas, perak, kurma, bukan barang haram ya. 7 barang ribawi, maksudnya berlaku padanya hukum ribawi. Dan bukan 7, ada 6 saja yang disebutkan di dalam hadis. Dan itu bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan, itu percontohan. Ada illah yang menggabungkannya di dalamnya. Ada illah ribawiyahnya namanya. Dan ini sudah kita bahas ya di daurah sebelumnya tentang hukum-hukum seputar riba. Apa hukum bank yang berlabel bank syariah mengandung riba? Ini penanya dia sudah tahu, bertanya lagi. Ya. Dia sudah katakan mengandung riba. Ya kalau mengandung riba, ngapain dia tanyakan lagi? Ya. Bagaimana hukum mengumumkan lelayu, kerja bakti, posyandu dan sebagainya lewat pengeras suara yang ada di masjid, sebagaimana yang banyak kita saksikan di sebagian masjid kaum muslimin. Ini dari hal yang kita ingatkan kemarin ya, bahwa perkara yang keliru, masjid itu dibangun bukan untuk keperluan seperti ini. Iya. Saya seorang beragam pulsa berjalan. Suatu ketika saya bermajlis di majlis taklim, ada pelanggan yang SMS beli pulsa. Bayarnya nyusul. Ini enggak boleh ya, jual beli namanya. Ya, dia mengirim pulsa itu namanya dia menjual. Ya, dan itu enggak boleh dilakukan di masjid. Apakah dibenarkan seorang berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat wajib? Berdoa dengan mengangkat tangan setelah salat wajib. Ya tidak dibenarkan ya, sebab itu tidak dilakukan oleh as-salaf dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatnya tentang bid'ahnya pemakaian istilah ustaz? Apa ada salafnya kalimat ustaz? Ini kadang ada sebagian ikhwan tidak ada kerjaan. Ya. Sebagian orang tidak memiliki kerjaan. Apa terlalu lancang memberikan hukum-hukum? Ya. Dari mana dia dapat istilah yang seperti ini dianggap bid'ah? Ya, kalau dia tidak mengetahui, bilang saya tidak tahu. Jangan dia berkata, oh ini bid'ah, saya tidak tahu ada dari as-salaf yang berkata seperti itu. Seakan-akan ilmu itu semuanya dia mengetahuinya. Itu keliru ya, kalau mau di penggunaan as-salaf, penggunaan kata ustaz banyak sekali. Ya, Imam Muslim saja berkata kepada Imam Al-Bukhari, ya ustaz al-ustadin, wahai ustaznya para ustaz. Itu syah dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Khalili dalam Al-Irsyad, diriwayatkan pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya. Cuman sebagian orang terlalu cepat menjatuhkan vonis, ya, seakan-akan dia sudah baca seluruh ilmu. Apa yang dia tidak ketahui itu bid'ah, yang diketahui bukan bid'ah, itu keliru namanya. Ya. Ulama seperti Syekh Bin Baz saja, Syekh Ibn Utsaimin, ya, adalah orang yang sangat berhati-hati menggunakan kalimat. Padahal mereka umurnya ya, sudah meninggal, rahimahumullah, umur mereka ya sudah 90-an tahun, ya tua di atas ilmu, bersama dengan sebagian permasalahan mereka tidak menjawab. Contoh yang sangat sederhana misalnya Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, yang mana lebih afdal antara seorang yang tugasnya tukang adzan atau dia sebagai imam di masjid? Ini pembahasan fikih ma'ruf dalam buku fikih. Iya. Syekh Ibn Baz lama terdiam. Jawabannya apa? Allahu a'lam. Ini mufti dunia jawabannya seperti itu. Datang anak baru kemarin belajar, ya. Tiba-tiba dapat hal belum pernah dipelajari, oh ini bid'ah. Ini tidak disyariatkan. Belum lagi antum dengar sebagian orang, oh ada dauro. Oh kata dauro itu tidak pernah digunakan oleh as-salaf. Itu bid'ah namanya. Jelas ya, maka orang-orang yang seperti ini tinggalkan saja. Itu punya pekerjaan ibadah lebih banyak. Ya, banyak hal yang lebih baik bisa dikerja. Jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang seorang tidak mengambil manfaat darinya. Ya. Seorang kalau tidak mempunyai pengetahuan, jangan terlalu berani ya menjatuhkan hukum, oh ini tidak disyaratkan, ini tidak begini, tidak begini. Kecuali kalau dia punya pendahulu, dia menukil dari guru, Kata dia menukil dari ahlul ilm. Nah ini baru dia lepas tanggung jawab. So, kalau diambil dari ucapannya sendiri, maka ini cenderungannya akan membawa dia kepada kesalahan. Apakah boleh seorang nazar pakai foto karena akhwatnya jauh? Disebutkan ya dua kota yang berjauhan, satunya di Jawa dan satunya di Lampung. Ya. Kemudian katanya biayanya pas-pasan. Ya. Ini kalau mau cari keringanan bukan di sini tempatnya. Ini namanya mencari fatwa keringanan. Ya. Tidak disyariatkan seorang nazar dengan menggunakan foto. Tidak ada dari ulama kita yang beri fatwa bolehnya. Ya, saya mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, melarang dari hal tersebut. Dan itu dari perkara yang bisa mengantar kepada fitnah. Foto itu tidak bisa di... Ya. Untuk kalau sampai kepada orang yang menabarnya, ya, kalau jatuh kepada orang lain, ya, jatuh kepada orang lain lagi, ya. Maka jangan bergampangan dengan hal yang tidak disyariatkan. Saya pernah menyusup kepada seorang. Lalu siapa saja yang mahram dengan saya dari keluarganya? Ya Rasulullah bersabda, tahrum minan raba'ati ma tahrum minan nasab. Menjadi mahram karena susuan apa yang? Apa menjadi mahram karena nasab? Ya. Anggaplah dia menyusup kepada ibunya. Siapa saja dari ibunya, dari yang menjadi mahramnya itu pula menjadi mahram di susuannya. Maka masuk di dalamnya saudara susuannya, ayah susuannya, ya kemudian ayah dari ibu susuan, keluarga dari ibu susuannya, keluarga dari ayah susuannya, semuanya dalam mahramnya. Bolehkah bertadabbur dalam salat, membaca berulang-ulang satu ayat dalam salat? Ya boleh saja dia lakukan hal tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sebuah ayat beliau ulang-ulangi di salat sunnah. Iya. Walaupun itu di salat sunnah bisa juga berlaku di salat wajib. Ini kalau dia salat sendiri, ya kalau dia sebagai seorang imam, maka dia tidak disyariatkan mengulang-ulangi bacaan yang akan membuat makmumnya ya tidak sejuk untuk mengikutinya. Bagaimana tentang hadis di bawah ini? Aku mengetahui selesainya salat Rasulullah dengan takbir. Itu hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Ma kunna na'rifu inqida' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat wajib kecuali dengan mendengarkan beliau bertakbir. Ya. Hadits itu menjelaskan disyariatkannya takbir selepas salat, takbir mengangkat suara, membaca Allah Akbar. Ya, boleh di sekali, boleh diulangi beberapa kali. Ya, kalau dia ganjil itu lebih bagus, sebab Allah senang kepada angka yang ganjil. Mengapa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam? Ya. Tentunya tidak boleh diucapkan tersebut. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Para sahabat mengucapkan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu di kehadiran Nabi. Ya. Walaupun di masa Nabi, tapi Nabi tidak hadir di situ. Mereka hanya berkata Allahu a'lam. Apa hukum akad nikah lewat 3G? Ya maksudnya kelihatan langsung begitu. Ya, ini dibahas oleh apa namanya? Ulama di Saudi. Saya lupa apakah di pembahasan Lajnah Daim atau di fatwa kibar ulama. Dan mereka tidak memperbolehkan adanya akad nikah melalui telepon maupun apa namanya peralatan yang ada sekarang ini, sebab itu bisa membuka pintu, ya, membuka pintu yang tidak baik untuk akad, apalagi yang berkaitan dengan masalah nikah, akan membuka bentuk-bentuk bergampangan, ya, wallahu ta'ala alam. Apabila kita di WC atau di kandang ternak, kita bersin, apakah boleh menyebut nama Allah dengan sir? Ya tidak ya, kalau di WC tidak boleh menyebut. Sebab itu bukan tempat untuk menyebut nama Allah. Iya. Allah firman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan di dalam hati. Dari ketakwaan, seorang tidak menyebut nama Allah di tempat-tempat yang tidak layak. Ini tasyabbuh ada pembahasan tersendiri ya tentang tasyabbuh. Ya, saya kira saya pernah menguraikannya di sini. Apa hukumnya kita makan di warung yang pakai minyak babi? Dan kita tidak tahu kecuali setelah makan. Kalau dia tidak tahu kecuali setelah makan, dilihat setelah makannya kapan. Ya, kalau sudah berlalu, makanannya sudah menyatu di badannya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kalau setelah makan, baru dia keluar dari warung, baru dia baca. Ya maka ini harusnya dia muntahkan apa yang dia makan. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memuntahkan dari makanan yang ternyata diperoleh oleh seseorang dari hasil perdukunan di masa jahiliyah. Bagaimana adab menjenguk orang yang sakit dan bukan mahramnya? Ya, kalau bukan mahramnya, dia jangan membuka pintu untuk bertemu langsung. Dan menjenguk itu tidak harus dia bertemu langsung. Dia boleh datang, dia bertanya dari belakang hijab misalnya mendoakan kebaikan. Ya. Dia berkata, la ba'sa tahurun, insyaAllah tidak apa-apa, insyaAllah itu adalah pensuci bagimu. Menggugurkan dosamu. Ya, dia bawakan misalnya dari hal-hal yang selayaknya diberikan sebagai hadiah untuk orang yang sakit, itu adalah perkara yang baik insyaAllah. Adapun bertemu langsung dengan siapa yang bukan mahram, ini tidak diperbolehkan bagi orang yang sakit maupun selain orang yang sakit. Baik, saya kira cukup ya, sudah jam 9. Ya, ini mungkin yang bisa kita kaji dan kita bahas untuk pertemuan atau pada daurah kita kali ini. Dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan dan kita bahas di dalam acara daurah ini ada manfaatnya untuk kita semua dan selalu menjadi bekal kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.